Tiga pesanan kepada adik-beradik yang mungkin tengah bergaduh, tengah berselisih faham atau tengah dalam suasana tak tenang. Pertama sekali, tolong jangan bersangka-sangka. Kadang-kadang boleh jadi gaduh, boleh jadi salah faham adik-beradik ni pasal ada sangkaan. Dalam Quran Allah Taala sebut apa? Inna ba'dha dhanni ismun. Sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Mungkin abang sangka buruk kat adik, adik sangka buruk dekat abang, abang sangka buruk dekat kakak. Kata ini baik sangat ni, semua baik ada makna. Ini nak ambil harta ayah lah ni. Ini nak ambil harta mak lah ni. Sangka-sangka macam ni, dia akan memburukkan keadaan. Ataupun kata adik ni dia ada niat tak baik kat abang, kakak ni ada niat tak baik dekat adik. Yang kedua, hidupkan berjamaah. Hidupkan suasana berjamaah. Sama ada solat berjamaah, makan berjamaah. Macam kita dulu kecil-kecil, kadang agaknya kita dah lama dah kot tak semayang berjamaah kan. Solat, berdoa, menadah tangan pada Allah Ta'ala. Kalau ada mak ayah masih hidup, ajak semayang sama-sama, doa sama-sama, insyaAllah benda ni dia akan eratkan balik. Dan yang ketiganya adalah, kalau nak rezeki diluaskan oleh Allah, umur panjang, kena hubung silaturahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang nak supaya umur dia panjang, rezeki dia diluaskan, hubungkanlah silaturahim. InsyaAllah bersilaturahim berkeluarga sampai ke syurga. Jom terbang!